Sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya. Ad-darsu al-hadi wal-arba'un 41. Sekarang setelah kita belajar alif, maka berpindah kepada ya sukun, yakni ya sukun yang didahului oleh kasrah seperti si atau si, zi, wi, ti, ti. Nah, harokat kasrah akan menjadi panjang, dua harokat. Bandingkan antara si dan si, ya, si harokah, si harokatain, ya, si satu harokat, si dua harokat, si, ya, si satu harokat, si dua harokat, di, ya, di, di, di, ti, ti, ti, ti, oke, coba dibaca, dipisah-pisah ya, si, si. Baik. Si, si, si, si, di, di, wi, wi, ti, ti, wi, wi. Nah. Kana azabi. Kana azabi. Yarithuha ibadi. وكذلك نوري وكذلك نوري خاف مقامي خاف مقامي آياتي ورسلي آياتي ورسلي عذابي ونذري وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي بما غفر لي بما غفر لي بكتابي هذا بكتابي هذا. Sini ada contoh kasrah yang diikuti ya, yaitu ya sakinah, ya, ya sukun, walaupun tanda sukun tidak ada, namun jelas tanda sukun tidak ada, ya, jelas ini adalah ya maddiyah, ya, ya maddiyah yang memanjangkan kasrah sebelumnya. Baik, coba diulangi. Kana adabi, coba sama-sama. Kana adabi ya. Kalimat azabi wa nuzuri ra-nya tidak panjang ya. Azabi wa nuzuri ya, walaupun asalnya ada ya, namun di sini tidak ada huruf ya yang tertulis, dibaca pendek wa nuzuri ya, azabi wa nuzuri. Naam, Allahu barik fikum. Baik. Berikutnya ada keterangan bahwasanya ya yang di akhir kata, ya yang di akhir kata sebagaimana yang dicontohkan pada contoh-contoh sebelumnya, itu tidak ada titiknya. Jadi titiknya dihilangkan ya. Ini kita mengacu pada mushaf apa? Mushaf cetakan Al-Mamlakatu Saudiyah. Ya, Al-Mamlakatu Saudiyah. Kerajaan Saudi tidak membubuhkan tanda titik pada ya yang di akhir. Yang di akhir tidak ada titiknya. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti alif yang kita pelajari kemarin, ya, alif maksurah dan ya yang di akhir sama, ya, bentuknya, wujudnya tidak ada titik, ya, sama-sama tidak ada titik. Nah, baik. Adapun jika di tengah, ya, ya itu ada titiknya, mu'jamah. Baik. Seperti antum lihat, ada contoh kalimat tulia. Kalau kita melapati kalimat tulia dalam mushaf, maka yang tertulis seperti yang di sebelah kiri tanda panah tulia, nah, tanpa titik, hudaya, ya, yang tertulis dalam mushaf yang mana, yang sebelah kiri tanda panah hudaya, ya, nuri, ya, demikian. Baik. Baik, kita baca baris pertama. Ibadi, ibadi, iqabi, iqabi, banati, banati, mamati, mamati, salati, salati, nusuki, nusuki. Baik, diulangi. Ibadi, ibadi, iqabi, banati, mamati, salati, nusuki. Ahsantu. Baik. Baris yang ketiga, sebab antum baca. Qudhiya. Fadhlu. Qudhiya. Usuli. Nuduri. Yunati. Asaya. Fahuwaniya. Baik, hati-hati. Perhatikan panjang pendek ya. Panjang pendek diperhatikan. Qudhiya. Ini ya apa? Ya madiyah bukan? Qudhiya. Ya-nya huruf mad bukan? Huruf ya ini ya huruf mad atau bukan? Qudhiya. Bukan, karena berharokat. Berharokat. Rusuli. Ada ya tidak? Ada. Nah. Baik. Nuduri. Ada huruf mad. Ya, ya. Baik. Al-Muhim. Ya, kalau tidak ada harokat berarti apa? Ya, berarti dia sebagai huruf mad. Nah. Baik. Kalau berharokat berarti apa? Ya, dibaca harokatnya ya. Asaya ya, fa'uwariya. Nah. Baik. Adapun ya yang di tengah ya, selalu dibubuhkan tanda titik ya. Dibubuhkan tanda titik ya. Baik, kita baca baris yang paling bawah dari halaman ini. Sarabila. Sarabila. Qawariro. أحاديث قاعدين قاعدين قانطين قانطين. طيب diulangi. سرابيل سرابيل قوارير أحاديث قاعدين قانطين. أحسنتم.